iso ni kimong angin hang sing ono wujude anggapan piyain iso ni kisu sing bisa ngeteni hang sunjalu ojo sampe riko ngarani masih riko ngomong sing welas tapi atin riko ya ra sing bisa ngapusi ngomongnya sing demen ngomongi sing sayang ngulariko serudung pinter nutupi sun iki mong angin hang sing ono wujude anggapan piyae isun iki suara hang sing ono artine tapi aja sampe sun jalur ojo sampe rikong larani masih riko ngomong sing welas tapi atin riko ya ra sing bisa ngapusi ngomongi sing demen ngomongi sing sayang mulariko serudung pinter nutupi masih